Alah, kieu geuning kasiksanya ari boga rasa suka. Terus teu wani nyarita. Terus kitu ge awalna, komo meureun teu wani nyarita. Jadi baluungan. Dengar sih. Nyiksa kaedanan ko bebeaka mungkin terbisa hati rumasa boka tak cinta ketika bina-bina pikir manteng ukur kadirinya teirahan terdimana lamun tiberang pikiranku melayang ayah gamelan ayah rasa hariwang aduh aduh aduh aduh penting mensare ngangka impikan bae ayah liat ngangukur dirinya urang pada boga rasa ngarasa kasih sieun rek wak cabalaka kumaha atuh kumaha ya kudu di kumaha atuh da ari pada-pada teu wani nyarita nahan rek neangan panglayan ari teu make panglayan dengar kita rasa di ujung nyampak gue di jero layak-layak dari lo telinga dimana telinga iraha asup narasa karena jero dada ujung-ujung nyampak bari nyiksa kubebeakan mungkin terpisah hati rumah saboka kacinta gede kabina-bina pikir manteng ukur kadirinya teirahan terdimana lamun tiberang pikiranku melayang ayah kamelang ayah rasa hariwang aduh, aduh, aduh, aduh peting monsare nangka impikan baik taya liat ngan ukur didinya urang pada boga rasa ngarasa kasih rek waca balaka nya kumaha kumaha atuh kumaha urang pada boga rasa ngarasa kasiksa sieun rek waca balaka nya kumaha kumaha atuh kumaha.